الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khara al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al-umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Masyaallah muslimin rahimakumullah barakallahu fikum. Kita melanjutkan kembali apa yang kita baca dari kitab Al-Jadi fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Qalam alim rahimahullahu taala wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis yang sahih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jas fa in asabaka shay'un fala taqul law annani fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma fa'ala fa'ala wa fa inna law taftahu amala syaitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bisa bermanfaat untukmu. Yaitu baik perkara dunia maupun akhirat. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang akan memberikan manfaat terhadap kamu, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada seluruh perkaramu, apa yang kau usahakan untuk mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhiratnya, dari seluruh perkara yang engkau tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah, malas. Sehingga hendaklah engkau semangat dan rajin pada perkara-perkara yang akan memberikan manfaat kepadamu, baik itu perkara-perkara dunia maupun akhiratmu. Fa in asabaka syai'un fala taqul law annani fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan jika engkau tertimpa sesuatu dari musibah, atau engkau tertimpa sesuatu dari kealpaan atau luput, atau engkau tidak mendapatkan apa yang engkau usahakan karena Allah SWT belum menakdirkan apa yang kau usahakan, engkau belum dapatkan. Fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lau annani fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Kalau, nah ini kalau lagi ya. Kalau aku melakukan begini dan begini, tentunya akan begini dan begini. Maka janganlah mengatakan yang demikian. Kalau aku mengerjakan begini, tentunya akan begini dan begini. Walakin kul, akan tetapi katakan, qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Akan tetapi engkau katakan, sesungguhnya Allah SWT telah menakdirkan, dan apa yang Allah SWT kendaki pasti akan terjadi. Fa'inalau tahdahu amal syaitan. Karena sesungguhnya perkataan lau, kata-kata lau, seandainya, ini akan membuka pintu was-was syaitan. Yaitu kata-kata lau ini akan menggiring kepada orang yang berkata tersebut, yaitu bentuk mencela dan bentuk marah dan protes terhadap apa yang telah Allah SWT takdirkan. Sehingga perkataan lau ini tidak semestinya untuk diucapkan. Kalau seandainya aku mengatakan aku berbuat begini, tentunya akan begini. Tidak mesti ya kan? Tidak mesti. Itu kan kehendak manusia. Kalau seandainya Allah SWT tidak mengendaki, maka tidak akan terjadi. Walaupun engkau telah mengerjakan ini dan itu. Ya, kata-kata lau, seandainya ini akan membuka was-was syaitan, menggiring kepada pelakunya untuk mencela dan protes dan marah terhadap apa yang telah Allah SWT tetapkan untuknya. Sehingga tatkala kita melakukan sesuatu, kita berusaha gini, kemudian mau gagal atau tidak, semuanya takdir Allah SWT. Qadar Allah wa syaa fa'ala. Allah SWT yang telah menakdirkan, dan apa yang dikehendaki Allah SWT pasti akan terjadi. Sehingga kita disuruh untuk berusaha saja, untuk berusaha, semangat. Adapun mau mendapatkan atau tidak, apa yang kita usahakan itu tentunya apa? Di bawah masyiah Allah SWT, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala seseorang sudah berusaha kemudian gagal, maka jangan jangan mengatakan kalau seandainya ini dan itu, tentunya akan begini dan begini. Tidak usah, semuanya itu di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullahu taala asharu ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Lamma kana al-islamu yad'u ila Imranil qawni wa islahil mujtama, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullal muslimin bil amalil jaddi wa tahsili al musta'inan ila tahqiqi dzalika billahi azza wa jalla. mutajaniban lil ajzi wal muwatonati. Di mana Islam menyeru yaitu untuk memakmurkan alam dan untuk memperbaiki masyarakat. Memakmurkan alam tentunya dengan apa? Dengan melakukan perkara-perkara yang disyaratkan oleh Allah SWT. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan setiap Muslim untuk beramal dengan sungguh-sungguh dan untuk berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin capai dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha pekerjaan-pekerjaan tersebut kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi sikap malas, sikap lemah. Wa ala yaftahu ala nafsihi babal lami wan nadam idza fatahul matlub. Dan tentunya jangan sampai seseorang untuk terjatuh ke dalam kemalasan atau terjatuh ke dalam menempuh sebab-sebab yang syar'i, ya. Sebab-sebab yang syar'i. Seorang ingin pintar belajar syar'i, seorang ini itu rajin, semangat, dan tidaklah dia tidak membungkam pada hatinya, pada jiwanya tentang laum wan nadam, sesuatu yang mengandung celaan dan sesuatu mengandung penyesalan apabila luput dari perkara yang dia tuntut atau perkara yang dia cari. Sudah berusaha ini itu kok enggak dapat misalnya. Ya sabar. Allah sebenarnya belum mentakdirkan untuk mendapatkannya misalnya. Sabar. Namun tetap apa? Tetap semangat dan tetap berusaha. Fa inna dzalika yajurruhu ila syakti wal jazak. Karena dengan sikap menyesal atau mencela dirinya sendiri dari perkara-perkara yang luput dari apa yang dia usahakan, maka sikap tersebut akan mengiring kepada sikap dan berontak kepada siapa? Marah kepada siapa? Marah kepada dirinya. Berontak kepada dirinya juga tidak pantas. Dirinya hanya apa? Sekedar hamba yang diatur oleh Allah SWT. Terlebih-lebih marah kepada Allah SWT ini lebih besar lagi. Tidak boleh berontak, protes terhadap ketentuan Allah SWT, maka tidak lagi. Wa innama yufawwidu amrahu ilallah. Dan hanyalah sikap yang benar tatkala dia telah usaha kemudian mentok, kemudian memang tidak didapatkan apa yang dia usahakan, maka hendaklah dia semua menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allil nafsahu bil qada'i wal qadari. Dan hendaklah dia mengantarkan, menyerahkan jiwanya dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yakuna lisyaiton alaihi sabila, sampai setan tidak bisa menguasai dirinya, tidak mempunyai jalan untuk apa? Menggelincirkannya, untuk menipunya, untuk mempengaruhi jiwanya, protes, marah, mencela, baik itu kepada dirinya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada pihak lain, dengan tidak mengatakan lau, kalau seandainya, seandainya. Bayas tapi suhu bayas iju imanahu billah, yang akhirnya jika setan tersebut menguasai dirinya dengan menimbulkan rasa marah, mencela, kemudian protes terhadap takdir, maka akan menjatuhkan kepada dirinya, mengatakan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla biqadarihi wa qadari, tentang keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, menjadi guncang. Gimana ya, setelah berusaha ini dan itu, saya juga halal, kenapa kok tidak berhasil, terus bosan, cari cara yang lain yang mudah, singkat, cepat dapat. Akhirnya apa? Terjatuh ke dalam yang haram. Maka yang seperti ini sikap yang tidak sabar. Bahkan Allah SWT menghendaki itu lebih baik, baik bagi dirinya. Apa yang menimpa seorang hamba itu adalah baik bagi dirinya, walaupun secara zahir dia tidak mendapatkan apa yang dia usahakan, apa yang dia tuntut, apa yang dia minta. Namun semuanya itu ada hikmahnya. Kalian baca kisah di Telegram kan? Baca belum? Kisah di Telegram. Kisah zaman dulu. Ada seseorang tua yang mempunyai budak atau pembantu. Dan pembantunya ini selalu mengatakan kepada tuanya ini, khair insyaallah, khair insyaallah. Apa yang terjadi kepada tuanya selalu mengatakan seperti itu budaknya. Baik ini, insyaallah. Suatu saat budaknya ini pergi dengan tuannya berburu, ya. Berburu. Setelah berburu, ternyata tuannya ini mendapatkan buruan, ya, kijang atau apa. Kemudian tatkala mau disembelih, penyembelih itu jarinya kena pisaunya ini, sehingga terluka. Langsung sebentar siapa? Budaknya ini apa? Khair insyaallah. Ini lebih baik ini, bagus. Apa? Maka tuanya ini tersinggung. Gimana saya dapatnya seperti ini? Kok kamu bilang seperti itu? Khair insyaallah, khair insyaallah. Ini pelecehan yang seperti ini. Maka tuanya ini marah, akhirnya apa? Budaknya ini dipukul, kemudian pulang, kemudian penjarakan. Setelah dipenjarakan berapa lama, tuannya ini berburu lagi tanpa budaknya tadi. Tatkala berburu masuk di tengah hutan, melewati suatu gua, ternyata di dalam gua tersebut banyak sekali orang musyrikin sedang upacara. ingin mempersembahkan berhalanya tersebut. Makanya tuanya tadi ditangkap sama orang-orang musyrikin tadi. Ditangkap buat apa? Akan disembelih untuk korban berhala tersebut. Berontak. Jangan-jangan saya jangan dibunuh. Kamu minta apa saja, minta budak apa saja tak kasih. Tidak bisa. Pokoknya kamu mau tak sembelih untuk korban sesembahan kami. Akhirnya orang tersebut diikat, diterontangkan. Setelah mau disembelih, dilihat ada seorang melihat. Tunggu dulu, bentar. Orang ini punya cacat ini. Kita tidak boleh berkorban dengan sesuatu yang cacat. Lihat. Jarinya ini cacat. Luka kena pisau. Akhirnya apa? Dilepas. Kata dilepas, wah dia wah lega. Alhamdulillah enggak jadi sembelih ya kan. Pulang langsung apa? Budaknya tersebut langsung dilepaskan. Kasih pakaian, kasih makan. Berterima kasih. Kemudian menceritakan apa yang terjadi. Maka si budak ini juga berkata, khair insya Allah. Kenapa? Kamu masih khair insya Allah. Kamu masih apa? Masih meledek. Tidak. Baik untukmu dan baik untuk saya. Baik untukmu karena engkau ini terlepas dari cengkeraman mereka, tidak jadi disembelih. Dan juga baik saya, engkau telah memukul aku dan menjadikan aku di sini. Kalau seandainya engkau ini tidak memukul dan menjadikan saya, kemudian saya bersama kamu, wahai tuan, sungguh aku yang akan ditangkap dan akan disembelih. Ini ketajaman seorang budak yang diberikan oleh anugerah oleh Allah SWT. Selalu mempunyai sifat syukur dan sabar. Jika segala sesuatu yang diusahakan oleh manusia, maka usaha perbuatan itu yang memang yang dituntut, yang diperintahkan untuk berusaha. Adapun hasilnya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita berusaha kemudian belum mendapatkan hasil, maka semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar dan tidak putus asa dan tidak membuka pintu syaitan dengan apa? Mengatakan kalau seandainya saya mengatakan begini dan begini akan begini dan begini. Sehingga menimbulkan protes, marah, mencela kepada dirinya atau mencela takdir Allah atau mencela pihak-pihak lain. Ini karena si dia ini bikin saya ini enggak sukses ini. Enggak usah cari-cari kambing hitam. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syarih rahimahullah ta'ala al-fa'id, pada faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, al-akhdu bil-asbabi la yunafid tawakkul. Mengerjakan sebab-sebab, tentunya ini tidak menafikan bertawakal. Justru bertawakal itu ada dua komponen, yaitu berusaha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Jadi tawakal itu ada dua, setelah ada dua rukun. Orang yang bertawakal itu apa? Justru malah melakukan sebab dulu baru bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang datang ke masjid ya, kemudian dia membawa unta, kemudian diikatkan, diikat kencang. Kemudian dia baru tawakal. Bukan apa? Datang dengan unta, kemudian unta dibiarkan tidak diikat. Kemudian dia bertawakal. Maka pada asalnya dia tidak bertawakal. Kenapa? Tidak melakukan sebab-sebab. Ya otomatis kalau unta dibiarkan, enggak ditali, enggak diikat, ya pergi, hilang. Sehingga tawakal ini merupakan dua komponen, yaitu melakukan sebab-sebab dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya yang kedua, al-insanu mukhayyaron la musayyaron. Manusia itu diberikan pilihan. Wala musayyaron, bukan berjalan tanpa kehendak. Diberikan pilihan. Manusia itu karena diberikan ilmu. Ilmu yang baik dan yang buruk. Bukan berjalan tanpa kehendak. Semuanya punya kehendaknya. Dan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimudahkan apa yang dia pilih dari perkara tersebut. Salisa al-ajzu yunafil isti'anati billah. Kelemahan, malas, ini menghilangkan untuk minta pertolongan kepada Allah SWT. Lemah, malas, akhirnya dia apa? Ya dia akan melemahkan dirinya untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang yang kuat adalah orang yang selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang dia usahakan. Ar-Rabi'ah yang keempat, tahrimul isti'anati bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Haramnya minta pertolongan kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak mampu perkara tersebut kecuali Allah SWT yang bisa melaksanakannya. Haram meminta rizki kepada selain Allah, karena tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah SWT. Haram meminta keselamatan kepada selain Allah. Kenapa? Keselamatan datang dari hanya datang dari Allah SWT. Yang merupakan perkara-perkara tersebut tidak akan bisa terlaksana kecuali Allah SWT yang berkuasa. Minta rezeki, minta kesehatan, minta keselamatan, minta terhindar dari bahaya, semuanya tidak bisa ya, yang bisa mengabulkan kecuali Allah SWT. Kalau meminta ini semua kepada selain Allah SWT, maka terjatuh ke dalam keharaman. Al-Khamisah yang kelima, Al-Islamu yahusu alal amali wal intaji. Islam ini mendorong, memberikan motivasi untuk beramal dan untuk meraih kesuksesan, untuk mengadakan hasil, mengadakan usaha-usaha agar meraih keberhasilan atau meraih kesuksesan. Tentunya kalau amalan-amalannya, ya dia harus apa? Dia harus dekat-dekat dengan orang yang pintar masalah dunia, ya kan? Yang pengalaman. Tentunya di bawah syariat. Mau jualan begini begitu, konsultasi kepada orang yang berpengalaman, ya. Wah, kamu harus di sini, harus begini, harus begini. Begitu juga kalau dia ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhirat, ya dia harus bertanya, belajar kepada orang yang berilmu. Semuanya apa? Belajar dengan orang yang berilmu. Jangan asal-asalan. Kemudian yang keenam, tahrimul i'tiradi 'anil qada'i wal qadari lillahi ta'ala. Yang keenam, haramnya berpaling, protes terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya telah ditakdirkan. Baik itu kita mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan balak, baik kita mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan kegagalan, ini semua juga takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semuanya harus sabar dan syukur. Sabar tatkala dia mendapati sesuatu yang tidak diinginkan, syukur kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan terus tidak boleh berputus asa. Asabiyah yang ketujuh, annal khaira wasyara muqaddara minallahi ta'ala. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusianya apa? Diperintahkan untuk berusaha saja, menempuh jalan-jalan yang telah digariskan oleh Allah SWT dari perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang syar'i, perkara-perkara yang baik. As-Saminah yang ke-8, isbatul masyi'ati lillahi ala wajhil yaliku bijalalihi. Ditetapkan adanya masyiah, bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat kehendak. Allah SWT mempunyai sifat kehendak tertentunya sesuai dengan kepantasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, isbatul fi'li lillahi ta'ala. Yang ke-9, ditetapkan bahwasanya Allah SWT mempunyai sifat berbuat. Allah SWT zat yang tidak diam. Tapi Allah SWT Setiap hari sibuk ya. Kullu yaumin huwa fi syan. Dan tentunya perbuatan Allah SWT tidak ada yang mengetahui bagaimana perbuatannya, semuanya diserahkan kepada Allah SWT. Kita hanya wajib mengimani saja, karena Allah SWT berbeda dengan makhluknya, laisa kamitsli wa samiul basir. Sehingga kita tidak boleh memisalkan sifat-sifat Allah SWT dengan makhluknya. Kalau sebenarnya telah berbuat ini dan itu kemudian sibuk, berarti nanti capek, ya enggak. Capek itu ke manusia ya. Kalau sebenarnya berbeda sifatnya, berbeda dengan makhluknya. Yang ke-10, al-ansir, al-imanu bil-qadar dawa'ul qulubi wal-istiqrarun nufusi. Beriman dengan takdir ini merupakan obat jiwa dan akan menetapkan, memperkokoh jiwa-jiwa. Sehingga kalau semuanya itu serahkan kepada Allah SWT, menerima takdir Allah SWT, maka jiwa akan tenang. Tidak ada rasa putus asa, tidak ada rasa penyesalan, tidak ada rasa protes, tidak ada rasa mencela. Semuanya di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada orang beriman stres, apalagi sampai bunuh diri. Banyak itu gila. Semuanya harus diterima dengan sabar dan tabah dan istiqomah. Munasabatul hadis lil bab, kesan hadis yang terhadap bab, haisudal hadis ala tahrimil i'tiradi ala al-qadar. Di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya memprotes, menentang terhadap takdir. Sehingga kita buat kesehatan, kesakitan, rugi, untung, kesenangan, kesedihan, semuanya itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu disyukuri atau disikapi dengan sabar. Bersyukur juga mendapatkan pahala, bersabar juga mendapatkan pahala, semuanya kebaikan. Munasabat hadis di tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid, sudah lah hadis ala wujubil istislam lil qada'i wal qadari. Di anna dzalika min kamal tauhid. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya menyerahkan dirinya, berserah diri dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cerminan dari kesempurnaan tauhid seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.